إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan kali ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata kita bisa melanjutkan kembali membaca hadis-hadis dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-40 dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dulmun. Al-hadis dari sabda Rasul alaihi salatu wasallam bahwa menunda-nunda membayar hutang ketika orangnya mampu untuk membayar tapi menunda-nunda, maka termasuk kezaliman. Dia mendapat dosa dengan menunda-nunda membayar hutang padahal temponya sudah habis. Dan di sini kita mendapat faidah yang terakhir dari Asy-Syarih bahwa dari hadis yang sudah kita baca ada faidah tidak boleh mengalihkan hutang kepada orang yang seperti itu. Kita punya hutang kepada si A, si B punya hutang kepada kita. Oh, ternyata hutangnya jumlahnya sama. Kita susah nagih ke si B, sampai-sampai kita ngutang ke si A. Dia punya uang, si B itu ditagih susah. Akhirnya ya, terjadi yang disebut dengan istilah ya, tahwil ya, mengoper, ngoper utang. Nah, kita oper utang kita, A, saya juga punya piutang di si B, jumlahnya sama, tagih saja ke si B ya, jangan tagih ke saya, tagih ke si B, soalnya si B juga punya hutang ke saya, jumlahnya sama sekian ya aja, A nanti tagihnya ke B saja, jangan ke saya. Nah, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena mengalihkan kepada orang yang susah untuk ditagih hutangnya. Ini faedah terakhir pada kesempatan yang telah lalu. Masuk hadis yang ke-41 insyaallah. Qala rahimahullahu taala, Asy-Syadzi rahimahullah, beliau mengutip hadis yang ke-41 ini dari sahabat Samurah bin Jundub. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyah. Rawahu ahlus sunan illa Nasa'i. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal yadi ma akhadat. Sudah menjadi tanggungan bagi tangan atas apa yang sudah diambilnya. Hatta yu'addiyah, sampai dia tunaikan tanggungannya itu kepada yang berhak. Rawahu ahlus sunan illa Nasa'i. Diriwayatkan oleh ahlus sunan illa Nasa'i, kecuali al-imam Nasa'i. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Ahmad, disahihkan juga oleh al-imam Al-Hakim. Jadi hadis ini insyaallah hadisnya sahih. Alal yadi ma akhadat hatta yu'addiyah. Hadis yang cukup pendek, akan tetapi ini sangat penting untuk kita ketahui. Sebagaimana beliau pun menyebutkan dalam Bahjah Qulubil Abrar ini. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam di sini menyebutkan tentang sampai kapan tanggungan seseorang ketika dia mengambil harta atau hak orang lain. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat penjelasan dari beliau. Qala rahimahullah, wa hadza syamilun lima akhadathu min amwalin nasi bi ghairi haqqin kal ghasabi wa nahwihi wa ma akhadathu bi haqqin karohnin wa ijaratin. Hadis ini hadis global, hadis umum. Lima akhadat humin anwalin nas, untuk segala sesuatu yang diambil berupa harta orang lain. Nah, walaupun disebutkan di sini al-yad. Nah, dalam ilmu balaghah ini sudah ma'ruf ya. Nah, disebut sebagian, yang dimaksud seluruhnya. Disebutkan tangan, tapi yang dimaksud orangnya yang punya tangan itu loh. Dijelaskan oleh beliau. Bi ghairi haqqin, apakah cara mengambilnya itu tidak benar? Seperti gosok, mencuri, ya, rampok. Nah. Wanahwi atau yang semisalnya. Ya. Minjem enggak izin. Sama mencuri. Wa ma akhadathu bihaqqin, juga hadis ini berlaku untuk segala sesuatu yang dia ambil tapi memang caranya benar. Ini berlaku juga karahnin, seperti ya mengambil gadaian atau mengambil sewaan. Kita nyewa barang ke orang. Ini berlaku hadis ini. Ya. Antum minjam barang ke orang. Ya. Maka jelas sekali hadis ini. Alal yad ma akhadat hatta tuaddiya. Ya. Ini sering terjadi. Santri A minjem, barangnya diserahkan ke si B. Ketika ditagi, mana barangnya? Kemarin kan minjem. Loh, ana enggak make, yang make si B. Itu tanggung jawab si A selama belum dikembalikan. Enggak boleh seperti itu. Alal yadi ma akhadat. Ya, ini awas nih, talabah nih sering. Ya. Ini dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Tanggungan orang yang meminjam itu sampai dikembalikan. Ketika dipakai oleh orang lain, tanggung jawab dia yang meminjam. Ya, hatta yu'addiya, sampai dikembalikan, benar-benar dikembalikan. Ini saya kembalikan. Datang si B, minjem ya. Oh, bukan tanggung jawab saya, itu si fulan tuh, udah dikembalikan itu. Nah. Gitu ya. Taib. Jadi hadis ini berlaku untuk pengambilan barang dengan bentuk yang benar atau tidak benar. Mencuri sama, insya Allah dijelaskan oleh beliau. Baik, kita lihat ya. Ammal qismul awal, kita lihat jenis pengambilan barang yang pertama, yaitu pengambilan tidak benar. Fahwal ghasab, itu yang disebut dengan mencuri dengan berbagai bentuknya. Ya. Baik. Ada penipuan, ada pencurian tengah malam, ya, ada penjamretan, macam-macam. Ya, semuanya bentuknya apa? Ghasab. Ya. Baik. Wa huwa akhdzul malil ghair bi ghairi haqqin bi ghairi ridahu. Itu adalah bentuk pengambilan harta orang lain tanpa hak, ya, dan tanpa kerelaan pemiliknya. Ini gosob namanya. Jadi bentuknya banyak ya gosob itu. Nah, nipu, kemudian apa, jamret, mencuri, nah, itu semisalnya. Wa huwa min a'zamid dhulmi wal muharramat. Ini termasuk dari kezaliman yang paling besar. Ya, hati-hati ya. Ghasab itu bentuk kezaliman di antara kezaliman yang paling besar. Ya, wal muharramat, dan termasuk keharaman-keharaman ya tingkat tinggi. Ya. Nah. Mencuri itu, ghasab itu keharamannya termasuk tingkat tinggi loh. Ya. Bukan rendahan, bukan dosa rendahan, enggak. Ya. Baik. itu dosa tingkat tinggi. Ya, maka hati-hati ya. Dari mana beliau menyebutkan seperti ini? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ghasaba qida syibrin minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i ardina. Ini Rasul sallam sabdakan. Mencurinya Rasul sebutkan dalam hadis ini satu bentuk saja. Ya. Satu bentuk. Nah, dan itu nah, sebagai bentuk ancaman dari Rasul alaihi salatu wasalam dari perbuatan yang serupa. Man ghasaba qida syibrin minal ard. Barang siapa yang mencuri sejengkal saja dari lahan tanah milik orang lain, tuwiqahu yaumal qiyamah, ia akan ditimpakan tanah itu ya, nanti di hari kiamat, min sab'i aradin, dari tujuh lapis buminya. Baik. Wallahualam. Jadi pencurian itu ya bukan kriminal yang biasa. Ini cukup besar. Ya. Mengambil hak orang tanpa izin itu termasuk ya kriminal yang besar. Nah, antar makhluk ya. Dan itu pun diakui oleh seluruh manusia ya. Bahkan kebanyakan dalam kabar kriminalitas ya terkait dengan ini ya. Nah, ingin menguasai harta, terjadi ini dan itu ya. Nah, karena nyewa barang gak balik-balik, terjadi ini dan itu kan itu. Ya. Rata-rata kriminalitas ini. Ya. Taib, qala rahimahullah wa 'alal ghasibi an yarudda ma akhadahu. Dengan dasar hadis ini, maka siapapun yang mencuri, dia harus mengembalikan apa yang telah dia ambil. Walau gharama ala raddihi adhafu qimatihi. Walaupun dia harus membayar denda berlipat-lipat dari apa yang dia ambil. Ya. Nah. Walaupun dia harus membayar berlipat-lipat dari apa yang telah dia ambil. Walau sara alaihi dararun fi raddihi, juga walaupun dia mendapat madarat, mendapat musibah kalau dia kembalikan barang tadi ya. Ngambilnya enak, tapi ketika dikembalikan kok jadi ada perkara ini. Nah, itu harus dikembalikan memang, walaupun terjadi perkara ya. Nah. Li'annahu huwa alladhi akhadha darara 'ala nafsihi. Karena sesungguhnya dia sendiri ya yang sudah mengambil permasalahannya secara tidak langsung ya, untuk dirinya sendiri. Ya. Fa inna qasa raddahu 'ala arsyi nuqsihi. Kalau seandainya barang yang dia ambil itu ketika mau dikembalikan ternyata sudah nyusut, sudah berkurang. Ya. Dia harus dikembalikan seutuhnya. Ya, kekurangannya dia harus kembalikan. Wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadi. Begitupun kalau bentuknya masih barang utuh, ternyata barangnya suka disewa-sewakan, ya, dia harus membayar, ya, sewaannya selama ada di tangan dia. Nah, sewa, oh nyewa, nyewa, ternyata dicuri, ketemu sama orangnya sekaligus, kayak gitu. Ketemu ini orangnya ini, ya. Nah, dicari-cari 5 bulan. Nah, sewa berarti kamu 5 bulan. Ya harus. Ya. Terhitung sewa gitu. Ya. Harus dibayar selama di tangan dia. Wa in talafa dhaminahu. Ketika barang yang dia ambil ternyata sudah hancur, punah, sudah habis dimakan mungkin bentuknya uang, ya. Dhaminahu. Dia harus menjamin untuk dikembalikan. Ya. Dia harus menjamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan wa amma idza kanat al-yadu akhadat malal ghair bi ridha sahibih. Adapun ini bentuk yang keduanya, apabila seseorang mengambil harta orang lain akan tetapi dengan keridhaan pemiliknya, diijaratin dengan ijarah, ya, sewa menyewa atau rohan gade atau mudharabah, ya, mengambil barang dengan cara mudharabah bagi hasil, ya, au masaqah au muzara'ah, ini bentuk-bentuk kerjasama, ya, karena yang namanya kerjasama kan gitu, ya, barangnya digabungkan, ya, yang ini make, yang itu make, terserah mau pakai barang siapa, kita kan kerjasama, nah, gitu. Ya, kadang make punya si fulan, ya kita kan kerjasama, gitu. Nah, au ghairiha, atau segala bentuk, ya, mengambil barang tapi secara legal, ya, mengambil barang secara legal boleh, ada izin, ya, gitu. Nah, fasahibul yad amin, maka, nah, orang yang mengambil itu sudah dipercaya, sudah mendapat izin. Li'anna sahibal ain qadi tamanahu, karena pemilik barang itu, ya, sudah mengamanahkan kepada dia, ya, sudah mempercayakan kepada dia. Ya. Tapi pegawai, ya, kerja di toko, ada motor toko, ya, dipakai sama karyawan, pakai ini, pakai fulan, ya. Ini punya siapa? Ini punya bos. Nah, berhak nggak pakai? Oh berhak, ya saya kan karyawannya, nah itu. Nah, tapi dengan bentuk seperti ini, ya, fa in talafat wahya biyadih, kalau barangnya rusak, ya, dalam kondisi barangnya berada di tangan dia, bi ghairi ta'addin wala tafritin, tanpa disengaja dan juga tanpa apa, bentuk kelalaian, fala dhamana alaih, ya, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya, tidak ada kewajiban untuk jaminan. Nah, oleh karena itu kan ada hadis-hadis lain yang mendukung hal ini. Nah, ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah curang ketika apa? Terjadi kerjasama, kan itu. Ya. Nah, ancaman Rasul sudah lewat. Ya, ketika kerjasama curang. Ya. Kerjasama, yuk, kerjasama. Oh, ini barang dia nih. saya pakai aja dah, serusaknya. Ya. Nanti barang saya masih bagus, kita selesai kerjasamanya. Gitu ya, curang. Atau semisalnya, ya. Nah, segala bentuk kecurangan ini dihati-hatikan oleh Rasulullah SAW, diancam. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, ya, maka si karyawan itu tidak harus mengganti, kecuali ya kelalaian tadi kan, bukan karena kelalaian, bukan karena apa, kesengajaan, ya, bukan kelalaian dan bukan kesengajaan, maka tidak harus mengganti, ya, tidak harus mengganti. Wa in talafat bitafritin fi hifdhiha aw ta'di 'alayha dhamanaha. Tapi kalau ya tadi misalkan karyawan tadi itu ya, menggunakan kendaraan toko, menggunakan kendaraan ya, bosnya karena memang sudah diizinkan untuk ya kantornya misalkan, nah mobil kantor, motor kantor, nah itu kalau rusak tapi dengan bentuk apa, kelalaian atau bentuk kesengajaan, ya, lalai motor pondok misalkan ke pasar, oh dipakai parkir, kuncinya dibiarin, ya, dia pergi ke dalam toko, hilang, loh hilang kemana? Astagfirullah, kuncinya masih nyantol, mantes, ya, kenapa nggak dibawa? Kenapa nggak dikunci? Nah, kalau terjadi seperti ini, domanaha, ya, harus ganti itu, ya, orang yang bawanya. Wa matan qadha al-gharad minha raddaha ila sahibiha. Ya. Kapan saja dia bisa mengembalikannya, maka harus mengembalikan kepada pemiliknya. Ya. Harus diganti. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini inti dari hadis yang kita baca. Ya. Kemudian nah berikutnya beliau menyebutkan wa kadzalik, maka begitu pun ya, al ariyatu alal musta'iri, begitu pun barang pinjaman ya, ini sebagai tanggungan al musta'ir, sebagai tanggungan orang yang meminjam. An yaruddaha ila sahibiha, dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Bin qidha'il gharadi minha, dengan pengembalian yang tuntas, pengembalian yang lunas. Kalau minjem ya bayar lunas. Nah, baik. Atau talaba rabbaha atau meminta untuk dikembangkan atau yang lainnya, meminta kepada pemiliknya, meminta izin kepada pemiliknya untuk dipinjam lagi atau diperpanjang minjamnya. Nah, kenapa? Li'annal ariyata aqdun jaizun la lazimun. Ingat ini baik-baik. Karena pinjaman itu adalah akdun jaizun, akad statusnya boleh, bukan keharusan. Ya. Kalau pemiliknya tidak memberikan izin memperpanjang pinjamannya, ya harus dibayar, harus dikembalikan barangnya kalau minjamnya barang. Ya. Kalau pemiliknya memberikan kelonggaran untuk silahkan dipakai lagi, maka yaitu hak yang memilikinya. Karena ya pinjaman itu akdun jaiz, ya, akad yang boleh, bukan keharusan. Ya. ada yang minjem. Oh jangan, jangan. Masa, jangan. Gitu aja jangan. Minjem kayak gini aja enggak boleh. Allah. Nah, ingat. Enggak apa-apa dilarang orang yang mau minjam karena ya, itu akdun jaiz. Ya. Jadi jangan sakit hati ya. Ini di antaranya thalabah ketika mau minjem inilah, jangan, jangan, jangan. Itu punya anak nanti mau dipakai. Enggak boleh. Jangan benci. Kenapa? Karena ya, pinjam meminjam itu akun jaiz. Kebolehan untuk diizinkan, kebolehan juga untuk tidak diizinkan. Ya, bukan keharusan untuk diizinkan. Ya. Baik. Oleh karena itu, kalau minjam cepat kembalikan. Nah. Ya khairillah rahimani wa rahimakumullah. Fa in talafat al-ariyatu bi ghairi ta'addin wala tafriitin fa minal ulama man dammanahu. Oleh karena itu ya, dalam permasalahan pinjam meminjam ya, kalau yang dipinjam itu ternyata rusak tanpa kesengajaan dan tanpa kelalaian, memang qadarullah lah gitu ya. Nah, pinjem motor parkir dikunci leher sudah ya. Nah, ternyata ada mobil yang oleng ketabrak juga tuh motor parkir. Aduh ya. Ini mana ya, tanggung jawab saya apa enggak nih? Saya sudah kunci kok, bukan sama maling juga ini. Atau memang dikunci hilang juga ternyata. Sudah ada tukang parkir lagi. Tukang parkir enggak tahu menau juga. Waduh. Ya. Tapi gimana ini? Faminal ulama man dhammanahu, sebagian ulama ya, orang yang meminjamnya harus mengganti. Ya. Kama huwal masyhur min madhhabil Imam Ahmad. Sebagaimana ini sudah cukup terkenal menurut pendapat Al-Imam Ahmad. Wa minhum man lam yadmanhu, di antara ulama sebagiannya mereka juga ada yang memberikan hukum itu tidak ada keharusan untuk mengembalikan. Ya, kasairil amna. Ya, seperti ya, barang-barang yang sudah diizinkan ya, amanah-amanah yang sudah diberikan seperti pegawai tadi ya, tanpa ada kelalaian ternyata rusak ya, itu ya tanggung jawab bos sudah. Tapi kalau karena kelalaian yang memakainya, nah ini harus dikembalikan. Nah, wa minhum man fassala, yang ketiga sebagian ulama ada yang merinci. Nah, fa in syarata dhamanaha dhaminaha wa illa fala. Kalau ketika meminjam ada persyaratan sebagai jaminan, maka dia harus apa, memberikan jaminan, harus mengganti. Kalau tidak, maka tidak. Nah, fahuwa ahsanul aqwal atsalatsah. Kata beliau, ini yang paling bagus dari pendapat yang tiga tadi. Ya. Nah, jadi dilihat kalau ada orang minjam, ya, nah, minjam. Ya, kemana? Oh, ke situ. Oh, dekat ya, sih nggak apa-apa. Pinjam lagi, kemana? Wuh, minjem motor keluar kota. Waduh, ini kalau ada apa-apa, antum tanggung jawab ya. Nah, kalau ada apa-apa, antum tanggung jawab ya. Nah, ini istirat ya, syarat. Ya, bagaimana? Syarat menjamin. Kalau ada apa-apa, kamu tanggung jawab ya. Ini keluar kota loh. Nah, anak nggak bisa apa-apa kalau keluar kota, jauh lah. Ya bocor mungkin, kemudian rusak ini mungkin, rusak itu mungkin, karena jauh sih jaraknya. Sanggup enggak? Oh iya, sanggup. Nah, kalau terjadi kerusakan dari motor itu, tanggung jawab yang minjam. Ya. Nah, gitu. Ini yang lebih tepat, ya. Ini yang lebih tepat. Jadi yang ketiga ini yang lebih tepat. Kalau minjam sesuatu, ya. Nah, ketika ada persyaratan, maka harus menjamin. Kalau tidak, ya tidak. Nah, kalau memang kita tahu dengan catatan tadi ya, yang meminjamnya dia amanah, tidak lalai dan tidak sengaja merusak, menghilangkan atau semisalnya. Nah, kalau diketahui sengaja, ya dia harus menjamin, ya, menggantinya. Baik, qala rahimahullah, kemudian berikutnya, walakin lau wajadal mal biyadi majnunin aw safihin aw sadirin fa akhadahu liyahfadhahu. Beda halnya kalau ada seseorang yang mendapati harta banyak tapi pemiliknya gila, ya, aw safih, atau pemiliknya bodoh, idiot, ya, aw sogir, atau pemiliknya masih kecil, ya, anak satu-satunya orang tuanya meninggal, masih kecil lagi, waduh hartanya banyak banget. Nah, fa akhadahu, kemudian orang tersebut mengambil hartanya, liyahfadhah, untuk menjaganya. Fatalafa biyadihi bighairi ta'addin wala tafritin, tapi ternyata hartanya pun rusak, hancur, ya, tanpa disengaja dan tanpa kelalaian. Fa innahu muhsin, maka orang tersebut, ya, tidak harus menjamin, dia orang baik, ya. Nah, wa ma 'alal muhsinin min sabil, ya. Orang yang berbuat baik, ya, tidak ada urusan apa-apa, ya. Nggak ada urusan apa-apa. Nah, ini kalau jelas, ya, kalau jelas seperti itu. Nah, ada anak kecil misalkan, ya, bawa apa? Ini dari mana nih? Ya, ini bahaya nih kayak gini nih. Ya, bisa pecah nih. Oh, ini, tak ambil ya. Jangan ya, jangan ini ya, punya siapa ini? Disimpan. Ya, kita simpan. Ada burung. Pecah juga sama saya. Ya, waduh, ini gimana? Ya, diambil dari anak kecil supaya enggak pecah, ternyata ada burung nabrak, pecah juga akhirnya. Ya Allah. Ya, ini gimana nih? Ya. Harus ganti? Tidak. Ya, karena ya, ma 'alal muhsin min sabil. Ya. Bagi orang yang berniat baik itu, ya, enggak ada urusan apa-apa. Ya. Walaupun ujungnya ya rusak juga, nah gitu. Nah. Bilang, tadi anak ini bawa barang ini, ya. Saya ambil, takut pecah, kan masih kecil ya. Itu barangnya barang ini gitu kan. Gelas atau apa. Saya simpan, ya. Tapi ternyata ada kucing, ada apa? Nabrak juga, pecah juga akhirnya. Nah, ini yang punya barang itu enggak bisa nuntut, enggak boleh. Ya, karena memang dia sudah menjaga. Nah, sudah diambil dari anak kecilnya itu. Taib. Qala rahimahullah, berikutnya, walau akhadha luqatata allati yajuzu iltiqatuha. Berikutnya, ada seseorang yang mengambil barang temuan, allati yajuzu iltiqatuha, yang termasuk barang-barang yang boleh diambil, ya. Fa'alaihi ta'rifuha aman kamilan, maka dia harus mengumumkannya satu tahun penuh. Nah, fa'in lam tu'araf fahiya liwajidiha, kalau tidak ada yang mengaku, ya, tidak diketahui pemiliknya, maka itu bagi orang yang menemukannya, milik orang yang menemukannya, ya. Ini temuan yang boleh, ya, bukan di tanah haram atau yang lainnya, ya. Nah, bukan di halaman orang, bukan. nemu uang 100 ribu, di mana? Di depan pintu si fulan. Itu mah jelas depan pintu si fulan ya, diambil ya, misal. Oh jelas depan pintu si fulan. Jadi temuan yang boleh ya, temuan yang boleh ngambil, nemu di jalan atau nemu di semak-semak ya. Nah, atau semisalnya. Maka ambil, kemudian apa? Diumumkan siapa yang kehilangan ini. Ya, kehilangan ini. Baik. Fa in wajada sahibuha ba'da dzalika wa wasafaha. Sudah setahun kemudian dipakai sama orang yang nemukannya. Nah, ternyata ada yang ngaku. Oh, dulu pernah ada tuh yang ngumumkan. Siapa? Siapa? Oh, itu punya saya. Loh, kamu enggak tahu? Ya, saya enggak tahu. Orang saya enggak dengar pengumumannya. Nah. Kemudian dia menyebutkan sifatnya. Barang saya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jumlahnya sekian, uangnya, lembarannya kayak gini, kayak gitu. Barang saya yang hilang itu motornya gini, gini, gitu. Nah, gitu. Ditemukan oleh si fulan. Oh, benar. Ya. Sallamaha ilaihi in kanat mawjudah. Harus diserahkan kepada orang tadi kalau memang barangnya masih ada. Wa dhamanaha in kanat qad atlafaha. Dan harus memberikan jaminan kalau memang barangnya sudah tidak ada, sudah habis. Ya. Bisti'mal au ghairi. Habis sudah dipakai atau habis dengan yang lainnya. Dijual harus misalnya sudah dijual sudah. Ya, karena sudah setahun misalnya. Ya. Wa in talafat fi hauli ta'rif bi ghairi tafrid wala ta'addi fala dhamana 'alal multaqit. Kalau barang yang dimilikinya atau barang yang ditemukannya tadi ternyata sudah rusak, ya sudah rusak, ya dalam jangka waktu pengumumannya, nah tanpa disengaja dan tanpa kelalaian maka dia tidak ada kewajiban untuk ya mengganti. Li'annahu min jumlatil amna. Ini tergolong orang yang memegang amanah seperti yang tadi, ya. Taib. Seperti yang awal tadi. Fahiyahina idzin lam tadkhul fi milkihi. Karena dalam masa pengumuman satu tahun itu masih belum milik dia. Ya, walaupun rusak, dia hanya menjaganya saja. Nah, rusak tidak sengaja atau semisalnya. Nah, nemu misalkan barang berupa golok misalkan, nemu golok yang seringnya, nah, nemu golok disimpan, golok siapa nih? Oh, nggak ada yang tahu. Nah, kita simpan, kebakaran dapurnya, nah gitu kan? Sama golok itu kebakar juga, habis tuh golok, ya gagangnya nggak ada, goloknya juga nggak tahu kemana, jadi abu sudah, ya. Nah, belum setahun belum, ya. Kemudian datang pemiliknya. Kamu nemu golok katanya, iya. Golok kayak apa? Kayak gini kayak gitu. Betul itu goloknya. Mana sekarang? Dapur saya kebakaran sudah, sama goloknya kebakar. Gimana? Ya sudah nggak ada. Nah, maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan karena masih kurang dari jangka satu tahun misalkan. Ya. Tapi alhamdulillah, wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.